Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Kita semakin mendekati penghujung Ramadan. Ada yang senang karena kita akan mencapai hari kemenangan. Ada yang sedih karena akan segera berakhir Ramadan ini. Nah, salah satu yang kita kerjakan adalah mendengarkan kajian di Tafsir Al-Misbah Metro TV yang akan dipandu oleh Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Tadi saya sempat bilang bahwa kita sudah mendekati penghujung. Ada yang senang, ada yang juga sedih karena meninggalkan Ramadan ya Pak ya. Dan bersama kita juga ada Kalina Utarani. Assalamualaikum Kalina. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah ini lebaran kemana udah dipikirkan ya, memudik apa kemana ya. Nah kemarin kita membahas surat Yasin ya. Kita akan melanjutkan bahasan kita, kajian kita. Surat Yasin yang akan dimulai dari ayat ke-62 pada kesempatan hari ini. Di ayat ini kita dapat pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan orang-orang kafir yang diazab bahwa mereka tidak perlu lagi berputus asa, bersedih hati ataupun menyesal karena itu adalah akibat dari perbuatan dan kekafiran mereka. Padahal sudah diberikan kesempatan, tapi akhirnya mereka tetap tidak mengindahkannya. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya langsung persilakan kepada Bapak Quraisy untuk mulai kajiannya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kemarin. Kemarin itu kita sudah jelaskan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang penghuni sorga, gimana mereka memperoleh kenikmatan, kemudian orang-orang yang durhaka diminta untuk dipisahkan, tempat kamu di sini, tempat ini di sini. Selanjutnya ayat yang akan kita baca ini, kita jelaskan ini. Setelah mereka, orang-orang yang durhaka ini dipisahkan di satu tempat, Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala mengecam mereka sebelum menyiksanya. Apa katanya? Alam a'adilaikum ya bani Adam a'la ta'budu syaitan innahu lakum adu'um mubin. Bukankah saya sudah pernah berpesan kepadamu, wahai putra putri Adam, bahwa jangan patuh pada setan. Allah berpesan itu, awal kali Allah berpesan itu setelah Adam digoda oleh iblis turun ke bumi, Allah sudah memperkenalkan ini musuh kamu, hati-hati. Nah, bukan selanjutnya sekian banyak pesan, sekian banyak itu. Bukankah aku telah berpesan kepadamu bahwa setan itu jangan menyembah setan, dia itu adalah musuh kamu yang nyata, dan bahwa hendaklah kamu beribadah patuh kepadaku. Inilah jalan lebar yang lurus. Ini kita belum jelaskan kemarin secara tuntas. U'buduni, sembahlah aku. Dia tidak berkata sembahlah kami. Satu. Karena kami ada keterlibatan selain dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata kami, itu ada keterlibatan selain dari Tuhan. Kami yang memberi kamu rezeki. Anda harus usaha untuk dapat rezeki. Tapi kalau ibadah, u'buduni, sembah aku saja, yang lain tidak boleh. Ya kan? Inilah jalan lebar yang lurus. Agama Islam itu jalan lebar yang lurus. Anda sulit di sini karena lebar, Anda bisa pindah sedikit kemarin. Tidak ada satu kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim kecuali ada jalan keluarnya. Kita lanjutkan. Sungguh laqad adhallana minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sungguh setan itu telah menyesatkan kelompok besar yang banyak di antara manusia. Banyak sekali yang disesatkan setan. Boleh jadi lebih banyak yang disesatkan daripada yang bertahan. Tidak sesat. Ya, kenyataan kita sekarang begitu. Allah, banyak dan disesatkan setan. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian untuk menghindari rayuan dan godaan setan itu? Inilah baru setelah dikecam Allah berkata, "Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun." Inilah neraka jahannam yang dulu waktu kamu hidup sudah dijanjikan bahwa akan ada jahannam. Kita lihat inilah. Itu berarti ketika mereka dikecam dekat dengan neraka. Jadi dia sudah lihat neraka. Lihat neraka saja itu sudah satu siksa. Hadi inilah. Dia tidak berkata itu ya neraka. Ini dekat kepadamu. neraka. Inilah jahanam. Masuklah untuk dibakar. Itu disebabkan karena kalian telah kafir, kalian telah melanggar, kalian telah tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru dikisahkan ini kan tadi Allah bercakap-cakap dengan mereka ya. Menjawab enggak mereka? Kita dengar lanjutannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Saat ini kami tutup mulut mereka. Ada dua kemungkinan arti tutup mulut. Yang pertama kita lihat. Khatam itu artinya bisa berarti stempel. Ya. Sesuatu yang distempel itu berarti sudah selesai. Nah. Jadi berarti hari ini tidak berfungsi lagi mulut mereka. Tidak berfungsinya itu bisa disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama bungkam tidak bisa ngomong. Kenyataan sudah ini sudah tidak bisa ngomong. Artinya itu yang dimaksud kami tutup. Nah. Ya. Yang kedua kami jadikan dia bisu. Sehingga tidak bisa. Mau ngomong nggak bisa karena bisu. Kalau ini sebenarnya dia masih bisa ngomong tapi bungkam. Sehingga seakan-akan sudah ditutup mulut mereka. Watukallimuna aydihim. Dan yang berbicara adalah tangan mereka. Nah, kita lihat. Berbicara itu apa? Berbicara itu tidak harus dengan kata-kata. Lampu lalu lintas berbicara pada Anda atau tidak? Sign. Ini merah, dia bilang, iya kamu berhenti. Ini itu berbicara. Nah, tangan mereka berbicara. Sebenarnya penyebutan kata tangan ini contoh perbuatan. Tetapi karena biasanya apa yang dilakukan itu yang terbanyak atau yang terpenting dari kegiatan manusia itu dilakukan oleh tangannya, maka di sini dikatakan tangan mereka berbicara. Bisa jadi maksudnya segala anggota tubuh mereka yang pernah melakukan aneka aktivitas itu berbicara. Tuhan, mata berkata, Tuhan, mata saya ini dulu begini. Ini Pak, membayangkannya aja kita udah seperti apa ya bisa lukiskan ya. Kita insya Allah terhindar dari insya Allah. Pak, kita boleh istirahat sejenak dan kita akan istirahat sejenak. Kita akan kembali di Tafsir Al-Misbah segera setelah yang satu ini. Salah satu yang harus disadari oleh manusia adalah merenungkan bahwa dia dibawa kuasa Allah. Selamat bergabung kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Dan buat Anda yang baru saja menyaksikan acara ini, kita sedang mengkaji surat Yasin, surat ke-36 yang dimulai dari ayat ke-62. Pak, tadi Bapak bilang bahwa tangan yang berbicara, mulut bungkam. Tidak bicara lagi. Karena pengalaman di dunia, mulut biasa bohong. Udahlah kamu diem aja. Atau bungkam. Ya, watukalam na'adim, watashhadu arjulum. Dan yang menjadi saksi adalah langkah-langkah mereka. Kemanapun Anda melangkah, tempat Anda melangkah itu menjadi saksi tentang Anda. Kemarin kita katakan, kalau orang sholat, kalau mau sholat lagi, sholat sunnah, pindah sedikit. Selangkah, setengah langkah, karena tanah akan menjadi saksi. Langkah Anda menjadi saksi dalam kegiatan Anda. Ya kan? Itu semua diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, menyangkut apa yang dulu mereka kerjakan. Saya ingin terangkan lagi satu kata, kasab. Apa yang dilakukan oleh manusia itu bisa dilakukannya tanpa sengaja. Dia debar jantung kita tanpa sengaja. Di luar kontrol kita. Bisa karena kesalahan, bisa juga dengan sengaja. Yang Anda tidak dituntut menyangkut sesuatu yang Anda tidak sengaja. Kesengajaan itu tercermin dalam niat Anda melakukan sesuatu. Kalau kita puasa, tidak niat. Tidak ini, apalagi puasa Ramadan. Ya. Itu sebabnya sebelum menahan diri, tidak puasa kita niat dulu kan? Ya. Itu. Kasab itu. Ada yang Anda kerjakan di luar kontrol Anda, di luar itu tidak akan dimintai tanggung jawab. Di sini dia katakan, inilah apa yang kalian dapatkan ini disebabkan karena apa yang kalian lakukan dengan niat dan maksud. Allah tidak akan menuntut dari seseorang menyangkut apa yang terpaksa dilakukannya atau dipaksa melakukannya, apa yang dia karena keliru, kekeliruan yang tidak ada di dalamnya sesuatu kecerobohan. Anda bisa jadi keliru tapi ceroboh. Itu bisa dituntut tanggung jawab. Seorang pembantu misalnya, jaga anak ini ya. Dia jaga terus dia pergi ngobrol sama temannya di sana. Yeah. Itu ceroboh. Okay, kita lanjutkan lihat ayat kita. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia ke awal kejadiannya. Ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi, saya ingin ingatkan lagi. Kita sudah pernah bicara, manusia itu bisa berusaha memperpanjang harapan hidupnya. Gitu? Dengan jalan silaturahmi dan lain-lain sebagainya. Itu diisyaratkan di sini. Allah tidak berkata siapa yang saya panjangkan umurnya. Siapa yang kami panjangkan umurnya. Itu satu. Orang waktu kecil tidak tahu apa-apa. Ya kan? Okay. Sedikit demi sedikit dia tahu. Sedikit demi sedikit waktu kecil dia sangat bergantung pada ibunya. Pada orang lain. Sedikit demi sedikit dia besar sampai mandiri, sempurna umur. Sempurna umur katakanlah 40 tahun. Sudah sempurna umur. Setelah itu apa yang terjadi? Sedikit-sedikit sedikit, turun. Lemah. Kalau tadinya pada awal hidupnya dia bergantung pada ibunya dan orang lain, kalau sudah tua bagaimana? Kalau tadinya pada awal umurnya dia tidak tahu banyak, kalau sudah tua dia sudah lupa apa yang dia tahu. Iya kan? Berkurang semakin. Nunakkishu fil khalq. Afala yaqilun? Apa manusia ini tidak sadar? Salah satu yang harus disadari oleh manusia adalah merenungkan bahwa dia dibawa kuasa Allah. Ya kan? Kalau mau saya ubah bentuk tubuhnya, kalau mau saya jadikan dia buta, kalau mau saya panjangkan usianya, tapi jadinya seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Kalau begitu Anda dibawa kuasa Allah. Jangan sekali-kali mengandalkan diri Anda. Gantungkan diri Anda pada Allah. Nah, itu dia link ya. Jangan sekali-kali mengandalkan diri kita, tapi gantunglah diri kita pada gantungkan Allah. Usaha, tapi gantungkan diri Anda kepada Allah. Itu yang ingin ditekankan di sini. Nah, manusia sering lupa ya Pak. Orang ya. Lupa, orang lupa diri. Dan kita break dulu, kita ambil saat lagi. Tentunya ini Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Akal bukan sekedar berpikir. Akal itu adalah potensi yang menjadikan Anda terhalangi berbuat sesuatu yang tidak baik. kembali Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Sekarang silakan Kalina, tadi pertanyaan saya sempat potong karena kita lihat sejenak. Jadi kita dapat pelajaran baru juga ya, kan? Langsung bertanya pada Pak Quraisy. Gini, Bapak, saya mau bertanya. Saya punya ada sahabat saya yang sempat cerita sama saya tentang masalah silaturahim berarti ya, karena dia sedikit ada masalah dengan keluarganya. Nah, pertanyaan saya adalah ada yang bilang kalau anak tuh durhaka, anak durhaka. Ada nggak sih orang tua durhaka gitu? Karena dengan apa yang sudah anak itu lakukan, tapi kayak apa karena dia orang tua, jadi kayak selalu benar kayak gitu. Jadi orang tua durhaka itu iya, nggak sih kayak gitu? Intinya seperti itu intinya ya. Intinya seperti itu. Apakah gitu. Ada orang tua yang juga durhaka gitu. Seperti orang tua mungkin bilang anaknya durhaka nih. Padahal karena anaknya mungkin sudah memberi, mungkin tadi temannya sudah memberikan semuanya ya. menurut kacamata teman itu ya. Ya, yang pertama dulu, anak harus yakin bahwa tidak ada yang dikehendaki oleh orang tua kecuali kebaikan. Itu dulu, ini prinsip dasar ya. Orang tua itu ayah atau ibu bisa jadi tidak akan menerima ada orang lebih baik dari dirinya atau anaknya. Tetapi bapak atau ibu ingin anaknya lebih baik dari dia. Ya kan? Jadi selalu orang tua itu menginginkan kebaikan pada anak. Nah, itu yang pertama. Tetapi ketika Allah memerintahkan seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya, bukan tidak durhaka. Karena yang tidak durhaka belum tentu berbakti. Dia diperintahkan berbakti kepada orang tuanya. Harus juga disadari bahwa anak mempunyai hak-haknya pula. Sehingga kalau hak-hak anak itu terlanggar walau oleh ibunya, maka dia tidak wajib untuk patuh kepadanya. Saya beri Anda contoh yang paling banyak terjadi. Ayah atau ibu paksa anaknya menikah dengan seorang yang dia tidak suka. Bagaimana? Kalau dia tidak mau, boleh enggak? Boleh. Baguslah kalau Anda bilang boleh. Ini melanggar kan keinginan ibu dan bapak. Mestinya dia cari satu cara agar supaya dia tidak menyinggung perasaan ibu, tapi dalam saat yang sama dia ini. Nah, kalau ada ibu menuntut dari anaknya sesuatu yang di luar kemampuan anaknya, anak yang tidak bisa. Saya mau beri contoh lagi. Nah, anak yang bersuami punya kewajiban untuk menafkahkan istrinya. Ya kan, anaknya. Apakah anak berkewajiban untuk memberi nafkah ibu bapaknya? Kalau dari pihak suami setahu saya masih, oh enggak gitu ya. Karena kalau setahu saya kalau misalkan dari anak itu baktinya, dulu. Itu baktinya. Itu baktinya. Itu sebabnya zakat tidak boleh diserahkan pada anak. Tetapi kata sementara ulama, zakat Anda boleh Anda berikan karena bukan tanggungan Anda. Iya kan? Nah, biasa itu. Jadi kalau apa yang diminta oleh ibu atau ayah itu melebihi kemampuan anak, atau bahwa apa yang dimintanya itu dibutuhkan oleh yang wajib dia nafkahkan, lalu dia tidak beri, itu dia tidak beri. Jadi bisa ada. Bisa. Saya kira jelas kan? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Silakan Pak Quraisy. Oke, kita lanjutkan apa tadi kita bilang. Waman nu'akmirhu nunakishu fil khalq afala ya'qilun. Sedikit kita mau itu. Apakah mereka tidak berakal? Akal dalam bahasa Indonesia biasanya kita persamakan dengan fikir, apa mereka tidak berfikir. Nah, tetapi dalam banyak ayat Al-Quran, akal bukan sekedar berfikir. Akal itu adalah potensi yang menjadikan Anda terhalangi berbuat sesuatu yang tidak baik. Akal itu ikatan. Itu sebabnya bisa jadi ada orang-orang yang pikirannya cemerlang, tetapi di akalnya tidak ada. Dalam arti dia tidak terhalangi dari melakukan keburukan. Nah, di sini afala yaqilun, bukannya apakah mereka tidak berpikir, tetapi apa mereka tidak terhalangi melakukan keburukan. Nah, itu juga sebabnya kita ada baca sebagian nanti orang di hari kemudian akan berkata laukunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami mau patuh dulu waktu hidup di dunia dan berakal, walaupun dia profesor, kalau tidak ini tidak berakal. Nah, ini orang-orang ini, apakah mereka itu tidak memperhatikan? Nah, apa yang diperhatikan? Tidak berakal atau tidak mempergunakan akal yang sudah diberikan? Kalau mempergunakan akal, itu mempergunakan pikiran yang hasilnya jadi positif. Tidak berakal itu buah. Bukan alatnya. Itu dalam bahasa Al-Quran. Dia tidak berakal bukan berarti dia tidak berpikir. Boleh jadi dia berpikir tapi pikirannya keliru. Ya kan? Boleh jadi juga dia tidak berpikir tapi nuraninya bersih sehingga dia terhalangi daripada, ya kan? Itu kira-kira. Wa man nu'amiruhu nakisuf. Ayat-ayat yang kita baca di atas ini, mulai dari yang menggambarkan bagaimana Allah kuasa membungkamkan seseorang, bagaimana Allah kuasa menjadikan ini berbicara dan lain-lain sebagainya, bagaimana Allah kuasa membutakan mata, bagaimana Allah kuasa untuk mengubah bentuk badan, bagaimana yang sehari-hari engkau lihat, itu dulu orang tua masih segar bugar, masih gagah, masih cantik, masih tampan, sekarang sudah ini. Itu Allah yang ubah. Kalau begitu, engkau dibawa kuasa Allah. Jangan mentang-mentang kuat sekarang. Bisa jadi yang Anda pukul sekarang, bisa jadi besok dia memukul Anda. Bisa jadi yang Anda penjarakan sekarang, dia besok memenjarakan Anda. Ini jangan pernah, dunia ini berubah-ubah. Nah, yang mengendalikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini berubah-ubah. Dan yang mengendalikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rehat kembali dan tafsir akan berlanjut segera setelah beberapa pariwara berikut ini. Kalau kita dari segi istilah Quran itu adalah firman-firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang susunannya disusun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama Bapak Quraisy Shihab, ada Karina Oktarani. Nah, sekarang kita akan berikan kesempatan pada pemirsa untuk bertanya. Coba kita lihat pertanyaan di layar televisi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Saya Febri, karyawan swasta. Saya ingin bertanya. Terkadang kita tahu perbuatan yang akan kita lakukan itu dosa, tetapi gimana caranya cara kita mengurangi perbuatan dosa tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, terkadang Pak Quraisy, kita tahu kalau kita akan berbuat dosa, tapi kita tetap melakukannya. Apa yang dapat menghentikan kita dari perbuatan itu sebetulnya? Ini pertanyaan dari salah satu pemirsa tafsir Al-Misbah. Dia tahu itu salah, ya, dosa, tapi dia tetap melakukannya. Nah, dia ingin apa sih sebetulnya bisa menghentikan ya, dirinya sendiri sebetulnya ya, Pak? Iya. Tapi mungkin jadi, mungkin penjabaran Bapak ya, mungkin lebih. Kita lagi coba lihat. Ya. Mungkin yang pertama, dia harus sadar bahwa Tuhan melihat dia. Dan ada di mana-mana. Dia tidak. Dan dia bisa terkena dampak buruk dari dosanya dari Allah Subhanahu. Kalau ini belum menghentikan dia, dia bisa berpikir begini. Kalau orang tahu tentang dosa yang akan saya lakukan ini, paling tidak nama saya tercemar. itu bisa menghentikan dia. Kalau tidak, dia harus yakinkan dirinya bahwa dia bukan manusia, tapi binatang. Karena dia kerap melakukan lagi ya. Dia sudah tahu bahwa ini tidak boleh, tapi dia melakukannya. Dia sudah tahu bahwa Tuhan lihat dia, dia masih mau lakukan. Dia sudah tahu bahwa ini bisa mencemarkan nama baiknya, dia masih lakukan. Apa itu manusia? Kalau dia lakukan, dia harus tahu, oh saya ini sebenarnya bukan manusia. Manusia menjaga nama baiknya. Manusia takut pada Tuhannya. Itu kira-kira begitulah ya. Jadi itu jawabannya ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini, tuntunan, nasihat, kenyataan-kenyataan yang ada dalam diri manusia itu oleh kaum musyrik Mekah, karena sangat indah susunannya, mereka lantas berkata, ini syair, ini Muhammad itu. Jadi ada yang berkata itu indah sekali ini. Ini syair. Nah, itu dibantah. Wa ma 'allamnahu syair. Ini kami Allah tidak mengajar dia untuk mengucapkan syair-syair. Bahkan tidak wajar dia mengucapkan syair-syair. Nah, kita mau lihat nih. Sekarang banyak penyair ya. Kenapa di sini dikatakan tidak wajar? Ini melihat kondisi syair-syair pada masa turunnya Al-Qur'an. Mereka itu hanya mengandalkan keindahan kata, tetapi tidak mengandalkan substansi dari ini. Buktinya apa yang terlarang? Nabi juga punya penyair. Hasan bin Thabit itu penyairnya. Nabi juga disambut dengan syair-syair. Nabi juga, jadi yang terlarang dari syair-syair itu kalau hanya memperhatikan kusunan kata, tidak menyampaikan pesan moral. Itu satu. Yang kedua, yang terlarang atau apa yang terjadi menyangkut syair-syair masa lalu itu berpindah dari satu topik ke topik yang lain, tetapi tidak membumi. Khayalan. Sampai-sampai dikatakan oleh mereka, susunan kata yang paling indah itu adalah yang paling bohong. Jadi mengkhayal, ya, melamun ya, dan sebagainya tidak berpijak di bumi. Ini tidak wajar ini. Kalau mau mengucapkan syair-syair, biarlah memiliki pesan moral dan berpijak di bumi. Jadi dia berbicara tentang syair-syair yang ada pada masa Nabi atau yang umumnya pada masa Nabi, sehingga ayat ini berkata tidak wajar dia itu, ya kan? Oke, apa yang bagilahu in huwa illa dzikrun wa Qur'an mubin. Al-Qur'an ini adalah zikir, peringatan. Dia mengingatkan kita, dan Qur'an mubin. Qur'an, apa yang dimaksud dengan Qur'an di sini? Kita pernah berbicara tentang apa yang dinamai Quran. Kalau kita dari segi istilah, Quran itu adalah firman-firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang susunannya disusun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah orang untuk membacanya. Itu Quran, baik sedikit maupun banyak. Di sini yang dimaksud apa? Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak lain kecuali peringatan dan Quran. Apa artinya Quran di sini? Nah, Quran yang dimaksud di sini dari segi bahasa. Nah, Quran itu terambil dari kata qara'a, membaca. Oke? Biasanya dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, satu kata yang diakhiri dengan an itu artinya sempurna. Hidup di akhirat itu bukan hayat, tapi hayawan. Pengetahuan yang mendalam itu irfan. Makhluk yang paling jauh dari Tuhan, yang paling buruk sifatnya, syaitan, an, semua an. Nah sekarang Quran, bacaan yang sempurna. Sedemikian sempurnanya sehingga anak kecil pun walau tidak faham artinya bisa baca. Sedemikian sempurnanya sehingga sejarahnya diketahui. Sedemikian sempurnanya sehingga huruf-hurufnya diketahui jumlahnya berapa. Sedemikian sempurnanya sehingga ada tata cara membacanya. Anda bisa baca apapun buku yang lain sambil mengulurkan kaki. Tapi ini sempurna. Sedemikian sempurnanya sehingga penjelasan tentang maknanya tidak habis-habisnya sampai sekarang. Berjilid-jilid buku. Sedemikian sempurnanya sehingga setiap saat ada sesuatu yang baru yang ditemukan manusia menantikan. Ini bacaan sempurna. Dan bukan cuma bacaan sempurna yang jelas bagi orang yang mau mempelajarinya. Itu inna ila zikrun wa qur'anun mubin. Untuk apa seperti itu? Liyundhira man kana hayyan, dan itu untuk memberi peringatan orang yang hidup. Bukan orang yang mati hatinya. Orang yang mati hatinya tidak mempan ini. Tapi orang yang hidup, orang yang sadar, orang yang mau berpikir, itu tanda-tanda orang hidup. Ya. Kalau Anda lengah, tidak hidup. Untuk memberikan peringatan pada orang yang hidup yang terbuka. Iya, yang terbuka mata. Yang mau membuka, yang terbuka. Ya. Yang mau yang membuka hatinya, ini bisa. Itu dimudahkan ya Pak, kalau ya. Udah mau membuka ya. Baik, kita kembali setelah pariwara berikut ini, hanya di Tafsir Al-Misbah Metro TV. Di dunia ini masih ada orang yang bisa ngomong macam-macam. Ya, masih ada orang yang mengingkari Tuhan. Di sana tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang benar. Yang benar pun harus atas izin Tuhan. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Sebetulnya dari kajian-kajian kita tadi nih Pak ya, kita bisa pahami bahwa sebetulnya Allah sudah memperingatkan pada orang-orang yang kafir, yang sesat, bahwa dia tidak perlu lagi sebetulnya misal tetap apa yang dibuat ya Pak ya. Betul. Kalau dari tadi kita lihat seperti itu ya. Ya dan memang mereka tidak, mereka menyesal, tapi penyesalan yang tidak ada sudah gunanya. Sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Nah, baik Pak Pres, kita lanjutkan sedikit lagi mungkin ya. Tadi tinggal sedikit. Ini adalah peringatan, ini adalah bacaan sempurna. Peringatan untuk orang-orang yang hidup hatinya. Dan ini juga peringatan bahwa ada ketetapan Tuhan terhadap orang-orang yang durhaka padanya akan menerima dampak buruk dari usaha-usahanya. Saya kira itu kita punya. Kita bisa ambil beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca hari ini. Yang pertama saya kira manusia harus sadar bahwa ada hari kemudian. Dan di hari kemudian ada situasi yang amat nampak sekali kuasa Allah. Boleh jadi di dunia ini belum terlalu nampak kuasa Allah. Tapi di sana, di dunia ini masih ada orang yang bisa ngomong macam-macam. Ya, masih ada orang yang mengingkari Tuhan. Di sana tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang benar. Yang benar pun harus atas izin Tuhan. Yang kedua, di hari kemudian tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka. Itu bahkan dilukiskan saking terbukanya. Orang tidak memakai busana. Semua terbuka. Sayyidah Aisyah waktu diberitahu itu, wahai Nabi, orang saling melihat. Ya, orang sudah tidak peduli itu. Orang sudah. Itu di hari kemudian. Yang kedua, yang dari ayat-ayat yang kita baca ini, diperlukan kesadaran bahwa kita itu dibawa kendali Tuhan. Dia amat kuasa melakukan apa saja terhadap kita. Nah, kalau yang digambarkan di sini kecaman terhadap orang-orang yang durhaka, bisa dilakukan ini, bisa dilakukan ini. Sebenarnya dalam konteks kuasa Tuhan itu, dia juga bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari keadaan kita sekarang. Anda miskin sekarang, bisa enggak Tuhan menjadikan Anda kaya? Bisa enggak Tuhan menjadikan Anda lebih tampan dari sekarang? Bisa. Kuasa Tuhan ya. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa ya. Tidak, ya. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kecuali ada beberapa hal katanya. Kalau Anda bicara tidak mungkin, saya teringat. Tidak mungkin ada Tuhan seperti Tuhan. Ya. Jadi itu mustahil baginya. Mustahil bagi Tuhan. Ada. Banyaklah kita tidak ingin masuk pada rincian pemahaman. Ya, Baik, silakan kita lihat. Yang selanjutnya barangkali yang kita ingin lihat bahwa perintah untuk berpikir, memperhatikan diri, menyadari kelemahan diri, itulah yang bisa mengantar seseorang sadar akan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Suatu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah menjadi peringatan. Sehingga ketika membaca Al-Quran, seorang tidak dianggap memperoleh apa yang dimaksud oleh Al-Quran kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai peringatan buat Anda. Peringatan bahwa Anda bodoh sehingga belajar lebih banyak. Peringatan bahwa Anda salah sehingga bertobat. Peringatan bahwa Anda berkekurangan sehingga menyempurnakan kekurangannya. Al-Quran adalah bacaan sempurna. Tidak ada lagi bacaan yang lebih sempurna dari kitab suci ini. Saya kira itu kesimpulan. Dan kajian dalam Al-Quran kan membuat kita berpikir untuk lebih baik lagi. Untuk lebih baik lagi, ya. Berdasarkan apa yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Ya. Belajar dari pengalaman, seperti kita bilang ya. Jadi kayak gitu. Pak Kures, terima kasih banyak untuk kajiannya kali ini. Kalina, terima kasih juga. Terima kasih juga, ya. Kau udah ngundang aku ke sini. Iya, kita tinggal satu hari lagi menjelang penutup dari bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini dari kajian Pak Kurais bisa menambah ketaatan kita, keimanan kita, dan pengetahuan kita terhadap ayat suci Al-Quran. Dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Masih ada waktu untuk berbuat lebih baik lagi. Besok kita akan kembali ya pada jam yang sama di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Saya Alvin Adam pamit dulu. Selamat berpuasa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.